بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وَقُلَ ضَلَالَةٍ فِي النَّارَ عَذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. أيها الإخوة، عَذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ جَمِيعًا. Tidak lupa kita saling ingat mengingatkan untuk terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga dengan karunia dan nikmat-nikmatnya kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu luang yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita, juga keimanan dan keislaman yang hingga saat ini masih Allah tancapkan di dada-dada kita, untuk taat menjalankan perintahnya, yakni berkumpul di tempat ini dalam rangka tausiah bil haq wa tausiah bis sabr, untuk saling berwasiat supaya kita ingat untuk terus memegang al-haq ini dan bersabar dengan berbagai rintangan, dengan berbagai cobaan, agar supaya barakallahu fikum kita bisa mempertahankan al-haq hingga ajal kita kelak. Kemudian barakallahu fikum, pada sesi yang pertama dari kajian Ustaz Luqman Ta'adzuh Hafidhullah Ta'ala yang berbicara tentang rintangan-rintangan bagi dakwah salafiyah, tadi beliau menyebutkan ada rintangan intern. Di antaranya adalah yakni kurang seriusnya Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam mempelajari agama ini. kurang maksimalnya ahlu sunnah wal jamaah di dalam ta'awun membangun dan menyebarkan dakwah ahlu sunnah wal jamaah, maka langkah tepatnya kita yang merasa dan mengaku bagian dari ahlu sunnah wal jamaah yang menisbahkan diri-diri kita kepada ahli sunnah wal jamaah salafiyin untuk mengoreksi muhasabah diri-diri kita ini. Sudahkah kita adalah orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencari al-haq, mempelajari al-haq dan mengamalkan, menggunakan waktu mayoritasnya untuk itu, dan sejauh mana keterlibatan diri-diri kita dengan salah berilmu, belajar, beramal dan berdakwah di kancah dakwah. Maka barakallahu fikum, dengan jujur mestinya kita mengoreksi. Dan ketika kita tahu kapasitas kita, waktu yang kita berikan, tenaga yang kita berikan, pikiran yang kita curahkan kepada dakwah ini, sejauh mana kita punya sumbangsih. Ikhwafillah azani Allah wa iyakum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita karunia yang menjadikan kita masih senang dengan majelis-majelis ilmu, datang dari tempat-tempat kalian kepada tempat-tempat yang ditegakkan di sana ilmu, baik itu daurah, kajian mingguan, kajian harian, kita datang dan duduk di sana. Sehingga rahmatiku tidak asing lagi bahwasanya Allah menciptakan kita semua itu hanya untuk beribadah kepada-Nya, hanya untuk mensyahidkan-Nya dengan peribadatan-peribadatan kita. Terlalu sering kita dengar, terlalu sering kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka mentauhidkanku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, yuwahiduni ay yuwahiduni. Sejauh mana kita mempelajari bagaimana mentauhidkan Allah, dan sejauh mana aplikasi kita, praktek kita sebagai hamba yang mentauhidkan Allah, menjadikan satu-satunya tujuan hidup kita yakni kepada Allah dan mencari ridha Allah, bukan untuk yang lain, apalagi mengesampingkan ridha Allah untuk yang selain Allah. Rela lakukan sesuatu yang dimurkai Allah untuk keinginan hawa nafsu semata. Kemudian juga tidak tertutup dari kita, kita sering membaca, sering mendengar bahwasanya Allah menyatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan mati dan kehidupan, yang di tengah-tengah antara mati dan kehidupan itu Allah mempunyai maksud menguji kalian oleh manusia, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, yang paling ikhlas di dalam beramal dan menegakkan amalannya di atas ilmu kita diwasitnya. Mestinya kalau kita tahu, kita hidup di sini untuk diuji siapa yang paling baik amalannya di antara kita. Mestinya hari-hari kita yang kita upayakan bagaimana kita bisa mempunyai amalan yang baik, yakni dengan mempelajari bagaimana mengikhlaskan amalannya untuk Allah Ta'ala dan bagaimana menerapkan ayat agar sesuai dengan uswah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tapi kalau kita lihat keadaan kita, apakah hari-hari kita kita isi dengan amalan yang baik? Kita sibuk mayoritas dari hari-hari kita, dari 24 jam yang kita punya, adalah untuk beramal yang baik. Karena kita diuji siapa di antara kita nanti yang baik amalan. Ikhwahillah tarakallahu fikum. Di sini kita harus jujur. Kalau kita melihat aktivitas kehidupan kita sehari-hari, seolah-olah kita ini diciptakan oleh Allah untuk dunia, untuk menyiapkan bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa minum, bagaimana kita bisa mendapatkan yang bagus, tempat tinggal yang tinggi, sehingga mayoritas aktivitas kita di hari-hari hidup kita itu untuk itu. Sehingga ini tadi fenomena yang ada, rintangan dari dalam Al-Sunnah adalah ketika person-person yang menisbahkan diri mereka ketika Sunnah Al-Jamaah kurang maksimal, tidak memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka untuk agama ini. Kita lihat dari bangun tidur hingga tidur lagi, mayoritasnya untuk dunia waktu kita. Baru setelah ada sisa-sisa waktu dalam keadaan penat dengan berbagai pikiran yang terkait dengan pekerjaan dunia tadi, disitulah kita berikan untuk belajar. Sisa-sisa waktu dalam keadaan capek, pikiran capek, fisik, itu yang kita berikan untuk agama. Sehingga bagaimana bisa belajar dengan maksimal, sehingga bagaimana bisa memperbanyak amal baik. Kalau yang kita miliki untuk waktu agama adalah sisa-sisa waktu dan sisa-sisa tenaga kita, mana kalau itu? Yang demikian ini sebabnya adalah sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-27. Allah nyatakan, inna haula yuhibbuna al-ajilah. Sungguhnya mereka-mereka ini adalah mengintai al-ajilah, suatu yang cepat. Yang dimaksud di sini adalah dunia. Dunia itu cepat didapat, cepat dinikmati, dan cepat lenyap meninggalkan kita. Pagi ini kita tertawa, sore nanti kita menangis bersedih. Hari ini kita berbangga dengan bagusnya rumah kita, bulan depan kita merasa ada yang kurang bagus dari rumah kita. Hari ini kita banggakan mobil mewah kita, minggu depan keluar-keluaran terbaru jadi kurang update lagi mobil kita. HP kita yang kita dapatkan super canggih. Belum genap 3 bulan sudah dikatakan HT jadi. Begitu cepat dunia itu kita dapat dan kemudian kita lewati begitu saja. Akibat dari menyintai dunia, menyintai yang terbatas ini, maka Allah nyatakan wayadaruna wara'ahum yauman sajida. Akhirnya mereka meninggalkan di balik punggung-punggung mereka dianggap tidak penting persiapan untuk hari yang berat yang berisik wajahnya tersibukkan tersebut sehingga dia tidak memiliki bekal untuk suatu hari yang berat, hari ketika kita nanti dihisab dan diberi balasan sesuai dengan amalan kita. Barakallahu fikum. Padahal umur yang kita miliki teramat singkat, bahkan singkat sekali. Ada seorang penyair yang hikmah, yang bijak. Beliau di dalam syairnya menyatakan al-umur aqsaru muddah. Umur kita ini waktu yang sangat singkat. Tidak percaya. Kelihatannya baru kemarin kita main kelereng. Kejar-kejaran dengan teman kita. Di depan kaca kita melihat sudah putih ternyata jenggot kita. Kelihatannya baru kemarin. Tahu-tahu kepala lima usia kita. Barakallahu fikum. Begitu cepatnya. Kita melewati 50 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Maka umur kita terlalu pendek kalau kata min udaya silsisa. Kalau disia-siakan untuk menghitung apa-apa yang kita hitung dari berapa tabungan kita, berapa pendapatan kita, untuk itu saja. Siapa kita telah mengumpulkan harta untuk hitung-hitung itu saja. Terlalu lebih singkat lagi waktu kesempatan hidup kita di dunia. Fahdanimu saat maka gunakan dengan baik oleh kalian waktu-waktu umurmu. Jam demi jam yang kamu miliki di saat hidupmu pergunakan dengan baik. Fumruha marasihat. Karena berlarunya jam demi jam yang kita miliki itu seperti jalannya awan. Pagi masih di timur, siang sudah di barat. Dan itu kita akui dan kita rasakan. Kita dikejar hari, kita dikejar waktu. Maka terlalu sayang kalau waktu yang sudah singkat ini lebih menjadi singkat lagi gara-gara kita ngitung dagangan, ngitung babi, ngitung anak. Yang lebih payah ngitung utang. Lebih terbebani lagi. Tanggal bayar. Cari lubang mana lah. Kali lubang tutup, lubang kali lubang tutup. Tambah terasa sempit. kelihatannya baru kemarin utang, ini sudah jatuh tempo bayar. Cepat ya, salah. Bahkan dunia ini, kehidupan dunia ini singkat sekali. Umur kita sudah singkat, sesungguhnya dunia tempat kita hidup ini juga singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-20, Allah menyatakan ilmu hanya hayat dunia la'ibun wa la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainahum wa takathurun fil anwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffar nabata thumma ya'id fatarahu musfar thumma yakunu hutama fil akhirah azabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah oleh kalian wahai manusia, hanya kehidupan dunia itu isinya main-main, sendokuro, hiasan, bangga-banggaan diantara kalian, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Itu isinya. Dan keumuman manusia seperti itu, melewati hari-hari. Kalau kita datang ke pertemuan orang-orang dan lain sebagainya, apa yang mereka banggakan? Anak mubiro saya. Lonjo mubiro saya. Jabatan mopo saya. Iya. Yeah. Mana aku yang tiga sudah mentas, mana kemarin tenggelam di mana? Kok sekarang mentas? Yeah. Sama aku sudah jadi orang sekarang. Kemarin kamu siapa? Hah? Karena kalau itu yang mau sekarang kerjaku demikian, kerjaku demikian, itu yang ada. Mayoritasnya kendaraanmu apa? Rodoni biro, ya. Mana kalau itu ibaratnya kepala-kepala dunia yang seperti itu isinya seperti hujan yang menumbuhkan tumbuhan yang orang-orang yang kafir takjub dengan tumbuhan tersebut. Kemudian datang angin, datang hama, suaranya masih hijau royo-royo. Pastinya mengering dan tercatat seakan tidak pernah tumbuh sebelumnya. Sedangkan di akhirat yang dia dapatkan azab yang sangat-sangat keras. Dan di akhirat ada pula ampunan dari Allah dan ridhonya. Yang ditutup ayat ini dengan peringatan, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali suatu yang menipu. Kebahagiaannya, kebahagiaan seluruh yang menipu. Kebanggaannya, kebanggaan seluruh yang menipu. Sehingga orang mengejar kebanggaan dunia, kebahagiaan dunia, sedangkan di belakang mereka ancaman azab yang pedih karena melalaikan bekal untuk akhirat. Maka cita-cita ini barakallahu fikum pantas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan kita untuk akhirat kita yang sudah pasti itu masih terlalu payah. Jujur, kita harus akui. Dengan jujur kita harus mengadu kepada Allah. Memang kita seperti ini. Belum jauh. Sangat dolim dan sangat jahil. Dari setiap umur yang kita lewati kepala 3K, kepala 4K, bahkan kepala 5K, apa yang sudah kita tabung untuk akhirat kita? Kita tidak tanya apa yang sudah kita tabung untuk dunia kita, karena orang tidak ada yang lalu untuk dunianya. Tapi ketika kita bertanya pada diri kita sendiri, sejauh apa yang kita gunakan untuk akhirat kita, untuk menumbuk bekal akhirat kita. Jangan tanya hari-hari kita kemarin, minggu yang lalu, bulan yang lalu, pagi hari ini, barang-barang itu. Sejauh mana kita memaksimalkan waktu untuk akhirat kita. Maka kita harus bersyukur kita berada di majelis ini. Sehingga dari pagi tadi kita ngaji. Coba kamu tidak ada pengajian. Kemana kita? Hafalan Quran kah? Murojaah hadis kah? Apa yang mau dihafalkan? Apa yang mau dihafalkan? Hafalannya tidak punya. Jujur. Alhamdulillah kita disibukkan dengan taklim. Sehingga dari tadi sampai sekarang kita masih jujur dalam keadaan orang. Jarang-jarang kita dapat nikmat seperti ini. Dan harus kita akui, kita memang payah di dalam persiapan akhirat. Maka nasihat ini memang pantas, terutama bagi saya yang berbicara. Tak di dalam mempersiapkan akhirat kita. Etikas menuntut ilmu itu menghasilkan ilmu. Dan menghasilkan seorang yang berbijak di atas ilmu dalam ucapannya, dalam sikapnya, dan perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, Allah menyatakan walladzina jahadu fima lanahdiyannahum subulana fa inna Allah lana al-muhsinin. Dan orang-orang yang jahadufi sungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuannya di dalam kami, di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana. Sudah ada alif lam taukid nun taukid, lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh kami Allah akan membimbing mereka kepada jalan-jalan kami. Sudah kesungguhan kita di dalam agama, mujahadah kita di dalam agama itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala, yang Allah jamin, Allah akan menjamin hidayah ada pada kita. Kuncinya sungguh-sungguh. Maka pertanyaan itu terkait dengan keistimewaan istiqomahan kita nanti mempertahankan al-haq ini sampai ajal kita menjemput kita, di antara usaha kita, kesungguhan kita di dalam amal agama. Sejauh mana kita menjaga kesungguhan kita? Atau kita masih termasuk orang-orang yang memberikan untuk agama kita waktu-waktu sisa kita di tengah kecapekan dan kepenakan kerja kita? Atau kita sudah orang yang memprioritaskan akhirat, agama adalah yang nomor satu, sedangkan dunia adalah suatu yang tidak kita lupakan untuk kita ambil bagiannya, suatu yang tidak kita lupakan saja. Wala tansa nasibaka minad dunya, itu dunia, suatu yang tidak kita lupakan. Tapi bukan suatu yang sangat penting bagi kita. Tapi maklum, karena pendidikan masa lalu kita, sejak TK mau kecil, hingga mahasiswa. Kita tidak pernah diajari bahwasanya kebutuhan terhadap agama itu kebutuhan primer. Mungkin kita sama-sama sekolah, kebutuhan primer kita itu sejak kecil tertanam sampai sekarang dan tidak lupa. Sandar, pangan, papan. Iya, atau sudah ganti sekarang? Agama. Agama tidak termasuk. Mungkin kebutuhan sampingan. Sampai ketika itu tidak disebut kebutuhan terhadap agama. Nah kalau terus besarnya muncul orang-orang yang tidak merasa butuh kepada agama, sukses pendidikan itu. Karena memang tidak didik untuk memposisikan agama sebagai kebutuhan terpenting. Nah ini bukan tidak bisa dirubah. Kebutuhan primer agama, sekunder agama, tersier agama. Duh. Benar atau salah kebutuhan primer sandang paman pakak? Salah. Salahnya mana? Nah terus agama, sekunder agama, tersier agama. Agama tok, iya. Kenapa ini? Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. 100 lulus kalau saya gurunya. Ini masalahnya. Sudah manusia itu senangnya kepada yang serba tepat, agama diterima usia. Ada tahu ini salah kalau saya longgar. Dilonggarkan, jangan kalau saya longgar, mestinya. Barakallahu fiikum. Sudah seperti itu keadaannya, barakallahu fiikum. Manusia itu dikatakan oleh para ulama memiliki tiga musuh. Musuh satu saja berat ya. Ini dikeroyok tiga. Kalau bukan pendekar, ya kalah. Apalagi yang menghadapi imannya lemah. Jangankan tiga, satu saja kalah. Musuh yang pertama adalah Al-Aju, musuh dari kalangan manusia yang terus menyerang kita secara fisik maupun mental. Musuh yang kedua setan, yang telah mendidikkan keraguan dan semangat untuk mengikuti syahwat nafsu. Musuh yang ketiga, nafsu kita, jiwa kita. Ini tiga musuh yang dikatakan oleh para ulama yang dihadapi oleh manusia. Ada pun musuh dari kalangan manusia, kalau dia punya kemampuan untuk menyerang fisik, dia akan membantai orang-orang muslim. Adapun kalau tidak punya kemampuan, maka dia mengupayakan perkara-perkara yang akan menghalangi seseorang dari agamanya, dari beramal untuk agamanya, dari berpikir memikirkan tentang agamanya dan imannya dengan berbagai perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang memang disenangi oleh syahwat nafsu manusia. Bukan berhenti di sini saja, dan dari berbagai perkara-perkara yang menyembahkan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-99, Allah mengatakan, "Kul, katakan wahai Muhammad, pada orang-orang ahli kitab. Ya ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah man aman. Wahai ahli kitab, kenapa kalian menghalangi orang-orang yang telah beriman itu dari jalan Allah? Dengan fisik ataupun dengan seperti tadi. Adanya banyak apa-apa yang dikemas dengan tanda petik hiburan. Malamnya mestinya Qiyamul Lail nonton Liga Champion. Ada rasa. Pilih mana? Liga Champion atau sholat malam? Pas mau isa ada pertandingan bola, perpanjangan waktu. Ini rencananya sejujurnya pas isa bubar, ini ada perpanjangan waktu. Akhirnya tempo sama isa. Pilih mana? Momen ini nggak nonton rugi. Barakallahu fi. Belum lagi hiburan dalam tanda kutip yang selain dari itu, yang selalu selaras dengan sahwat nafsu kita. Ini dikemas dari hiburan. Nyanyian-nyanyian yang lebih asik dipindangkan dan mudah dihafal. Nafalkan surat itu diulang-ulang tidak hafal-hafal. Nyanyian tanpa menghafal, Masya Allah, mungkin. Terutama resnya. Barakallahu fikum. Padahal dia tidak beli kasetnya, wala apa, dengar tetangganya punya gawe, nyetel. Ini yang lagi enak. Belakangnya punya gawe, dua kali. Sampingnya kiri punya gawe, tiga kali. Terus setelah itu, dia bisa nyanyi sendiri. Luar biasa. Akhirnya dia asik dengan ini, lupa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini kerjanya musuh-musuh yang dari kalangan manusia. Apa yang diinginkan mereka dengan perkara-perkara yang menghalangi dari jalan Allah ini? Tabghunaha 'iwaja. Yang kamu inginkan agar supaya orang-orang yang telah beriman ini iwaja bengkok. Bengkok niatnya, bengkok jalan hidupnya, menyimpang dan salah jalan akhirnya. Itu. Barakallahu fikum, dan ini harus kita sadari. Jangan mensikapi hiburan dalam tanda petik tadi sebagai hiburan. Itu sebagai jebakan. Itu sebagai lubang yang menjebak kita, yang membuat kita akhirnya menyimpang dari apa yang sungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni untuk mentaatinya dan istiqamah di atas agamanya. Barakallahu fikum. Kemudian musuh dari kalangan syaitannya, maka setan ini yukhawifu bil wasawif wal makhawif. Setan ini membisikkan kepada manusia dengan suatu yang membuat manusia punya keraguan terhadap keyakinannya, terhadap agama yang dipeganginya, terhadap ilmu yang dia pelajari, dan diberi berbagai gambaran yang menakutkan dari kekhawatiran-kekhawatiran yang sesungguhnya belum tentu terjadi. Nanti bagaimana kalau bulan ini demikian? Gimana kalau anak-anak nanti besar? Gimana dan lain sebagainya? Berbagai kekhawatiran yang sungguhnya belum tentu terjadi. membuat orang ketakutan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-175. Inna ma zalikum syaitan yukhawifu awliya'ah falatakhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan anak-anak buah mereka. Ini anak buah syaitan. Maka jangan kamu khawatir dan takut kepada apa yang mereka ancamkan tadi. Yang mereka jadikan kita khawatir tadi, jangan takut dan mereka. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau langkahmu tidak diridhoi. Takut kalau langkahmu dimurkai sehingga azab menanti. Wa iyadu billah tsumma na'udzu billahi min dzalik. Kemudian musuh yang ketiga ini setan selalu menipu kita dengan tasbih. Nanti saja, lain waktu saja, besok-besok saja, tasbih minasyaitan. Dan yang paling ampuh untuk menipu manusia adalah waktu luang dan sehatnya manusia. Nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, itu adalah dua perkara yang digunakan setan untuk manusia bisa tertipu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan kala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ni'matan makhdunun fihi ma katsirun minan nas." Dua nikmat yang di dalam dua nikmat ini mayoritas manusia tertipu, yakni as-sihat wal farah, nikmat sehat dan waktu luang. Diberi sehat siang ini bisa saum sunnah misalnya, Senin depan saja, Kamis depan saja, ternyata Kamis depan sakit. Setelah sakit diperiksakan mah kronis. Mungkin 3 bulan ini Anda jangan puasa sunnah dulu. Tidak. Tapi itu tidak sembuh. Mut. Mati. Tertipu. Barakallahu fiikum. Kemudian musuh yang ketiga adalah nafsu yang ada pada diri-diri kita. Nafsu itu terhadap diri kita itu memiliki 3 perkara yang kita ini diserang dengannya. Yang pertama, nafsu itu selalu ngajak jelek. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 53 menyatakan, inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan, kecuali siapa yang Allah rahmati. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, karena nafsu ini disibukkan untuk taat kepada Allah. Kalau nafsu yang lalai dari taat kepada Allah, tidak pernah ngajak baik. Sudah dipikirnya bangun jam 3 malam. Setengah 4 saja. Tidur sebentar lagi. Bangun. Bangun pas tepat ucapan, mukimi sholat. Apakah mati sholat, apakah mati sholat. Loh. Nah. Diberi bangun jam 3. Bisa 10 rakaat dia datang. Nanti witir saja jam 4. Bangun jam 4. Diberi nikmat dikuburi. Jangankan bangun jam 4. HP-nya bunyi setengah 4. HP di setel jam 4 bunyi setengah 4 karpet dewe. Dimatikan lagi, tidur lagi. Sesudah. Begitu dengar komat, waduh, pusing, udur ini cuma. Pinter setan menang ketika itu. Pagi saja sudah senang. Nanti bagaimana siangnya, duhanya, asarnya, maghribnya, isyanya. Jadi bulanan-bulanan setan. Bulan-bulanan setan. Udah istilahnya petinju, udah hajur. Wajib dipukuli, ho kanan, ho kiri. Siang dilanjutkan lagi. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, nafsu itu harus kita kalahkan dengan disibukkan untuk taat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mampu mensucikan nafsunya. Bisa mengalahkan, bisa menyetir nafsunya. Dan sungguh merugi orang yang mengotori nafsunya dengan kotoran-kotoran jiwa. Harus kita sibukkan untuk taat. Karena nafsu itu kalau ada yang menyetir, dia manut. Misalnya jam 3 masih ngantuk, ayo ambil wudhu, buat kopi dulu, makan cemilan dulu biar fresh sholatnya malam. Kayak kalau mau nonton bola, siap kopi. Ini mau nonton bola, masya Allah, kopi, cemilan ya biar fokus. Ini mau sholat, ngantuk ada masih ngantuk, tidur lagi. Bahwa kalau nonton bola gitu, ada masih ngantuk, tidur lagi. Buat kopi supaya nggak ngantuk. Nah, mentolong itu, tahu-tahu subuh. Coba kita demikian, minum kopi, makan dulu cemilan, insya Allah sudah seger, harus salah. Bob nanti, coba. Yang ketiga, kalau nafsu ini tidak disibukkan dengan ketaatan, tasghosahibah. Buat repot dan sibuk kamu. Gara-gara menuhi nafsu. Pasti sibuk kamu. Untuk memenuhi keinginan nafsu. Kalau sudah demikian. Seorang terkalahkan. Oleh musuh dari kalangan manusia dengan jebakan-jebakannya. Kalah dengan bisikan-bisikan setan. Menjadi budak menghamba kepada nafsunya. Itulah sungguhnya kerugian kita. Allah untuk memperingatkan kita semua. Qul innal khasirin. Alladina khasiru anfusahum. Wa ahlihim yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang benar-benar mereka itu merugi adalah orang yang merugi dirinya dan keluarganya, rugi di akhirat nanti. Celaka masuk neraka dengan azab-azabnya. Itu kerugian. Jangan ada pernah di benak kita rugi itu ketika kita gagal dalam usaha dunia. Itu kerugian semu. Kerugian sementara. Kerugian yang bisa kita lewati nantinya. Adapun rugi akhirat. Itu kerugian yang hakiki. Yang ada cuma penyesalan. Demi penyesalan. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani kuntu turaba. Andai saja dalam keadaan kita hanya bisa berandai-andai dan tidak bisa untuk mengulanginya. Barakallahu fikum. Sudah dekat waktu asar, maka saya akhiri dari tausiah yang jelas, yang utama adalah tertuju kepada yang berbicara ini dengan beberapa syair dari orang-orang dari kalangan penyair yang soleh. Beliau menyatakan qad hayya'uk li amri law fadinta lahu. Sesungguhnya kamu hidup ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perkara-perkara yang menjadi kewajiban kita kalau kita paham akan itu. Jadi begitu kita hidup, kita punya waktu, di waktu-waktu kita itu kita sudah dihadapkan kepada perkara-perkara yang harus kita tunaikan, baik itu kewajiban, sunnah, dan lain sebagainya. Kalau kita paham, sehingga tidak sempat kita waktu untuk itu, untuk ini, yang melalaikan dari apa yang sungguhnya kita diciptakan untuk itu. Farda binafsik antara ma'al hamal. Maka kamu perhatikan benar dirimu, kemudian jangan biarkan dirimu berbuat suatu yang sia-sia. Kemudian penyair yang lainnya menyatakan al-waqtu anfus ma'unita bihisbi. Waktu itu sesungguhnya adalah perkara yang paling berharga yang mestinya kamu punya perhatian untuk menjaganya. Bukan uang, bukan emas. Kalau uang dan emas buatkan berangkas, beri kode kuncinya, sehingga yang tahu kodenya yang bisa buka. Sampai dia kodenya rumit dan dia lupa tidak bisa buka. Mestinya waktumu itu lebih harus kamu hargai. Kenapa? Uang yang hilang habis hari ini bisa kita cari esok. Perhiasan emas maupun perak yang hari ini tergadaikan bisa kita tebus lusa. Tapi kalau waktu kita hari ini tidak bisa kita manfaatkan untuk akhirat, tidak akan ada ganti esok hari. Yang sudah lewat ini lewat tanpa bisa kita ulang. Kalau hari ini merugi, berarti hari ini merugi. Tidak bisa kita ganti dengan esok hari. Esok hari adalah tempat untuk menang-menang esok hari sendiri. Sekalipun demikian kata penyair, wa arahu as'al ma'alaika yati. Sekalipun waktu itu sangat berharga, yang mestinya kamu menjaganya dengan benar, bukan kamu sia-siakan, tapi waktu itu ternyata aku lihat adalah perkara yang paling banyak disia-siakan manusia. Kalau sama uang itu, masya Allah. Dan nanti kalau digunakan untuk ini nanti habis. Kalau waktu dihabiskan untuk cekakak cekiki, untuk chattingan, buat kakak-kakak, berjam-jam senyum sendiri kayak orang gila. Berapa waktu? Coba kalau itu untuk mendengar ceramah-ceramah ilmiah, untuk meroja hafalan yang kamu miliki, untuk menambah bacaan, masalah. Maka waktu itu sekalipun paling berharga, ternyata paling banyak disia-siakan oleh manusia. Kemudian yang terakhir, fakun rajulan rijluhu fi tara wa hamah hamatihi fi saraya. Jadilah kalian manusia yang kaki-kakinya berpijak ke bumi, hidup di dunia, tapi cita-citanya dan keinginannya ada di langit. Hidup kita di dunia, tapi dunia ini kita gunakan untuk meraih kehidupan langit, kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati-hati yang faqih, hati-hati yang paham, melewati hidup-hidup kita yang cepat dan sebentar ini untuk melewatinya dengan amalan yang baik, untuk melewatinya dengan mentauhidkan Allah dalam seluruh peribadatan kita. sehingga kita mendapatkan apa yang Allah janjikan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu, untuk mengamalkannya, dan untuk mendakwahkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita lisan yang pandai bersyukur, badan yang menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk mendekat kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah dan menyempurnakan nikmatnya. Dan nikmat yang kita sangat-sangat inginkan adalah nikmat husnul khatimah. Kita tetap meninggal di atas al-haq yang sampai saat ini kita perjuangkan. Fasiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.